Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dipertemukan di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari bagaimana sirah kehidupan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas bagaimana perjalanan hidup Abu Bakar, khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Memang beliau banyak sekali ya yang bisa kita angkat dari kehidupan beliau. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita telah bahas bagaimana proses pembaiatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama. Pada awalnya masing-masing dari suku atau dari kalangan Ansar, mereka ingin mengangkat seorang pemimpin. Demikian juga sebagian kelompok yang lain juga ingin mengangkat seorang pemimpin. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq pun ya membacakan hadis Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan itu berada di tangan Quraisy. Namun bukan berarti beliau ingin mengambil kekuasaan tersebut. Beliau menawarkan itu kepada Umar bin Khattab dan salah seorang sahabat lagi dari kalangan Quraisy. Namun kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung membaiat Abu Bakar, lalu diikuti secara berbondong-bondong oleh para sahabat lainnya. Sehingga diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pidato pengangkatannya Abu Bakar ya membawakan beberapa poin. Di antaranya bahwa beliau meminta para sahabat agar senantiasa membantu dan menasihati beliau dalam kebaikan. Artinya sebagai seorang pemimpin beliau tidak akan berlaku otoriter. Beliau menerima masukan dan nasihat dari para sahabat yang lainnya. Dan satu hal juga yang beliau tegaskan dalam pidato pengangkatan beliau radhiyallahu anhu, bahwa beliau akan berupaya untuk berbuat adil. Kita ingat kalimat beliau, orang yang lemah di sisi kalian adalah orang yang kuat di sisiku. Sebaliknya orang yang kuat di sisi kalian adalah orang yang lemah di sisiku. Artinya beliau akan menegakkan keadilan itu dengan seadil-adilnya. Dan beliau menegaskan bahwa beliau akan menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Nah sekarang nanti tidak lama lagi kita akan lihat bagaimana prakteknya Abu Bakar. Konsistensi beliau dalam menjalani apa yang beliau pidatokan dalam pengangkatan beliau. Nah, kita berada di masa ketika orang dengan mudah memberikan janji-janji, apalagi sebelum dia terpilih menjadi pemimpin. Sekian banyak janjinya. Tapi dari janjinya itu banyak sekali yang tidak ditepati. Namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan demikian juga keumuman dari para sahabat, apa yang mereka janjikan kepada kaum muslimin itu mereka tunaikan. Ya, Abu Bakar berjanji bahwa beliau akan setia dan patuh dengan apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan beliau patuhi. Walaupun nanti ya pada perkembangannya ada pihak-pihak yang kemudian tidak setuju dengan apa yang beliau lakukan. Padahal beliau hanya mengikuti apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu permasalahan penting pasca pengangkatan kekhilafahan atau pasca pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, ya beliau meninggalkan sebidang tanah ya yang berupa ladang kurma di daerah Fadak. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha menuntut kepada Abu Bakar agar tanah tersebut diberikan kepada beliau sebagai ahli waris. Wajar kan anak meminta warisan dari bapaknya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain." Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Maka anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak wanita. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa? Dalam ayat ini dijelaskan bahwa anak wanita itu berhak untuk mendapatkan warisan dari bapaknya. Oleh karena itu Fatimah radhiyallahu taala anha sebagai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Abu Bakar untuk diminta bagian, untuk meminta bagian dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar sebagaimana yang dipidatokan oleh beliau bahwa beliau akan berpegang teguh dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la nurathu ma tarakna shadaqatun. La nurathu ma tarakna shadaqatun. Sesungguhnya kami, yakni para nabi ini tidak mewarisi. Ya, tidak mewarisi. Ma tarakna shadaqatun. Salah terjemahannya, keliru itu ya. Kami para nabi tidak mewarisi. Nah, ma tarakna shadaqatun. Apa yang kami tinggalkan maka itu menjadi shadaqah. Ya, sehingga nabi itu tidak memberikan warisan berupa harta benda. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, kalau saya tidak salah hadisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Ya, "wa innama warathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, harta dunia tidak diwariskan oleh mereka. Wa innama warathul ilma, hanya saja mereka itu mewariskan apa? Ilmu. Ya, Al-Qur'an dan juga hadis-hadis beliau. Ini yang beliau wariskan. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil sesuatu atau pengambilan yang sangat berharga. Nah, Abu Bakar hanya menjalankan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak mau memberikan harta tersebut kepada Fatimah radhiyallahu anha. Sebagian orang ingin mengesankan bahwa ini adalah bentuk kebencian Abu Bakar kepada Fatimah, kepada anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini terbukti adalah tuduhan yang semena-mena kepada Abu Bakar. Apa buktinya bahwa Abu Bakar itu bukan berbuat zalim kepada Fatimah? Ingat, yang namanya ahlu waris seseorang itu bukan hanya putrinya saja. Tapi istrinya ahlu waris bukan, Pak? Ahli waris. Istri itu juga berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Tapi karena Nabi SAW telah menggariskan bahwa beliau tidak meninggalkan warisan kecuali ilmu tadi, maka istri beliau pun tidak mendapatkan harta warisan. Kalau memang Abu Bakar itu ingin mendolimi Fatimah saja, maka di antara istrinya Rasulullah SAW itu ada putri beliau, Aisyah. Ya enggak? Kalau memang ingin mendolimi siapa? Fatimah. Pastilah Fatimah tidak diberi, tapi dia punya putri. Putrinya akan diberi. Tapi karena beliau hanya semata-mata menjalankan wasiatnya Rasul alaihi salatu wasalam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasalam tidak meninggalkan warisan, maka beliau bersikukuh untuk tidak memberikan warisan tersebut kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi siapa yang benar dalam permasalahan ini? Abu Bakar. Ya, karena beliau hanya menjalankan apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasalam. Nah, bukti lain bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini adalah suatu kebenaran, nanti di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, tetap saja tanah itu tidak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang yang dilakukan oleh Abu Bakar itu suatu kesalahan, ketika Ali memegang tabuk kepemimpinan, pasti dia akan meluruskan kesalahan tersebut. Ya enggak? Tapi Ali tidak melakukan pembagian tanah tersebut kepada ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ali juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu adalah perkara yang benar. Ya, sehingga lepaslah tuduhan bahwa Abu Bakar itu ingin mendolimi putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, hati-hati nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah bertemu dengan orang-orang Syiah, biasanya mereka mengangkat masalah ini. Itu ada warisannya Nabi diambil secara zalim oleh siapa? Abu Bakar. Gimana ini khalifah kok zalim? Maka kita sudah punya jawabannya, bahwa Abu Bakar Siddiq ya beliau dalam pidatonya menegaskan akan menjalankan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang digariskan oleh Rasulullah bahwa beliau tidak meninggalkan warisan. Beliau hanya meninggalkan ilmu. Ya. Ini pembahasannya dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa benar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan harta untuk ahli waris beliau. Ya, semua harta beliau itu diambil oleh Baitul Mal, dikelola oleh Baitul Mal. Kemudian ada orang sebagian menjelaskan bahwa apa? Mencoba mengaburkan kepada kaum muslimin seolah-olah Ali dan Abu Bakar itu pasca Abu Bakar diangkat menjadi khalifah hubungannya itu rusak, jelek, saling bermusuhan. Ya, ini sering digambarkan oleh mereka. Padahal kalau kita ingat, kita flashback lagi pelajaran sirah nabawiyah kita, dulu yang menganjurkan Ali untuk menikahi Fatimah itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian yang membiayai pernikahan tersebut siapa? Utsman ibn Affan. Ingat gak dulu kisahnya? Ali punya baju dari besi. Kemudian kata Nabi SAW, kamu punya apa untuk nikah? Saya punya baju besi, wahai Rasulullah. Jual untuk modal nikah. Kemudian dia jual kepada Utsman, ya, dibayar oleh Utsman uangnya. Lalu apa? Dikembalikan baju besinya. Ini uang sebagai penjualan apa baju besi, ini untuk hadiah pernikahanmu. Hubungan para sahabat sangat harmonis. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, anna Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi ahli Abu Bakar, karena sering baca hadis jadi bahwa Nabi gitu ya. Ini Abu Bakar ini. Anna Abu Bakar radhiyallahu anhu shalal asra ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilayalin. Bahwa dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengimami salat asar setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Tsumma kharaja minal masjid. Kemudian setelah selesai salat, Abu Bakar pun keluar dari masjid. Fawajada al-Hasan ibn Ali yal'abu ma'agilmani. Maka kemudian beliau mendapati Al-Hasan putranya Ali, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang bermain-main bersama anak-anak kecil. Fahtamalahu ala kahilihi wa ja'ala yaqul. Maka kemudian Abu Bakar segera menggendong, ya, menggendong Al-Hasan, anaknya Ali tadi, kemudian mengatakan, ya bi abi, ya, kata beliau, ya bi abi syibhun nabi laisa syabihan bi Ali. Duhai anak ini, kata beliau, sangat mirip dengan Nabi SAW. Laisa syabihan bi Ali, enggak mirip sama sekali sama Ali. Ya bercanda maksudnya beliau ya. Lah ini kok Hasan ini kok mirip sama kakeknya, enggak mirip sama bapaknya. Maka bagaimana tanggapan Ali bin Abi Thalib terhadap candaan Abu Bakar Siddiq? Wa Ali yunjathaku. Maka Ali pun tertawa. Dibilang anaknya enggak mirip bapaknya. Lihat. Demikian harmonisnya hubungan antara Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau memang ada permusuhan, kira-kira mungkin nggak tercipta situasi seperti ini, Bapak dan Ibu? Ya nggak mungkin, diam-diaman. Tapi lihat, dicandai siapa? Ali. Kan dia anakmu, anakmu nggak mirip sama kamu, miripnya sama mertuamu. Ya, Ali ketawa, bukan marah. Ya, Ali ketawa dengan candaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti apa? Apa terhapuslah dugaan-dugaan bahwa hubungan antara Ali dengan Abi Thalib dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah ya tidak baik. Justru mereka hubungannya tetap akrab pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana juga hubungan antara Abu Bakar dan Fatimah? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Fatimah sangat kecewa dengan keputusan Abu Bakar Siddiq yang tidak memberikan tanah warisan tersebut kepada Fatimah. Sehingga sempat terjadi diam-diaman. Artinya Fatimah tidak mau berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai waktu ketika sebagaimana kita ketahui bersama pasca wafatnya Nabi, Fatimah itu sakit. Fatimah itu sakit karena beliau sangat sedih ditinggal oleh sosok ayah yang sangat beliau cintai. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa riwayat yang dibawakan oleh Al-Baihaqi ini sanadnya sanad hadisnya itu hasan. Ya, hasan wa qawi. Nah, kalau saya tidak salah redaksinya hasan wa qawi, hasan dan kuat. Ya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, lamma maradat Fatimatu ataha Abu Bakar Siddiq fasta'dzana 'alaiha. Ketika Fatimah sakit, maka Abu Bakar datang menjenguknya. Beliau meminta izin untuk menjenguk Fatimah radhiyallahu anha. Faqala Ali, maka kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakar yasta'dzinu 'alaiki." Wahai Fatimah, ini yang datang ini adalah Abu Bakar. Dia meminta izin untuk bertemu denganmu. Faqalat, kemudian Fatimah mengatakan kepada suaminya, "Atuhibbu an adzana lahu?" Wahai suamiku, apakah engkau izinkan, ya, apakah engkau suka kalau aku beri izin Abu Bakar untuk menemuiku? Qala na'am. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengucapkan iya. Ya. Fa'adzinat lahu fadakhala 'alaiha yataraddaha. Maka kemudian Abu Bakar pun diizinkan oleh Fatimah untuk menemui beliau. Kemudian Abu Bakar yataraddaha, meminta keridhaan Fatimah. Meminta keridhaan Fatimah, meminta maaf kalau mungkin apa yang diputuskan oleh Abu Bakar ini ternyata tidak diridhoi oleh Fatimah. Jadi tidak memberikan harta apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, wallahi ma taraktu ad-dara wal mala wal ahla wal ashirata illa ibtigha'a mardhatillah. Ya. Wallahi demi Allah, tidaklah aku meninggalkan rumahku, meninggalkan hartaku, meninggalkan keluargaku dan karib kerabatku kecuali hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala wa mardhati rasulihi. Demikian juga ridha rasulnya, wa mardhatikum ahlal bait, dan keridhaan kalian wahai keluarganya Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya Abu Bakar mengatakan tidaklah apa yang dia putuskan itu melainkan hanya untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan beliau mengharapkan ahli baitnya Rasul, keluarga yang ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meridhoi beliau. Dengan tulus Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan perkara tersebut di hadapan Fatimah. Saya enggak nyari kecuali ridha Allah. Ya, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga aku berharap agar aku juga mendapatkan ridho dari kalian wahai ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma taraddaha hatta radiyat. Maka kemudian Fatimah pun meridhoi atau memaafkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi tidak ada kebencian pada diri Fatimah radhiyallahu anhu pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kalau ada orang yang menuduh bahwa di akhir kehidupannya Fatimah, ya, dia tetap murka kepada Abu Bakar, ya, maka ini terbantahkan dengan riwayat ini. Fatimah sudah tidak ada lagi permasalahan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan jangan salah kalau kita baca buku-bukunya Syiah, wow, luar biasa ya. Dusta-dusta mereka, bagaimana mereka mengesankan sampai katanya Abu Bakar itu mendobrak pintu rumahnya Ali. Sehingga Fatimah, ya, digambarkan bahwa Fatimah itu ketika itu sedang mengandung, kemudian karena didobrak pintunya Fatimah jatuh keguguran, sakit kemudian meninggal. Nah, ini kita dapat di dalam kitab-kitabnya orang-orang Syiah, ya, yang menggambarkan jeleknya Abu Bakar. Tapi anehnya di lain riwayat mereka mengatakan bahwa yang melakukannya itu adalah Umar. Umar masuk ke dalam rumah Fatimah kemudian menggedor-gedor pintu ingin memaksa Ali untuk berbaiat kepada Abu Bakar. Lalu didorong pintu tersebut, Fatimah yang jatuh kemudian keguguran, sakit. Dalam riwayat yang lain dikatakan Al-Mughirah bin Syu'bah datang ke rumah Ali menggedor-gedor, kemudian jatuhlah Fatimah keguguran, sakit, kemudian meninggal. Yang benar siapa ini? Bo, ya kalau bikin kedustaan tuh sing kompak gitu ya. Yang kompak. Ini menunjukkan ketidak konsistenan mereka dalam membuat kedustaan. Baik. Kemudian, ya, Ali kemudian mengulang kembali baiat, ya, ketika Fatimah radhiyallahu taala anhu, Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, ya, karena sering merawat Fatimah, maka Ali ini jarang berkumpul dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sehingga mulai muncul desas-desus. Wah, ini Ali itu enggak suka sama Abu Bakar. Ya, kenapa kok dia enggak pernah muncul di tengah-tengah kita? Dan sebagian mungkin tidak tahu bahwa Ali sebelumnya sudah membaiat Abu Bakar bersama Az-Zubair. Ingat kisah pembaiatan, memang beliau terakhir, ya. Kata Nabi SAW, wahai sepupunya Nabi SAW, apakah engkau ingin memecah barisannya kaum muslimin? La ya Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar. Kemudian Ali pun membaiat Abu Bakar. Ya. Tapi karena beliau, kesibukan beliau merawat istri beliau yang sedang sakit, maka beliau jarang berkumpul-kumpul dengan para sahabat. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana tanggung jawab seorang suami. Ya, kalau memang keluarganya itu membutuhkan dirinya, maka dia fokus untuk merawat keluarganya. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, enggak peduli keluarganya sakit, ya tetap saja dia kongke-kongke dengan teman-temannya. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib enggak kelihatan. Makanya muncul desas-desus bahwa apa? Ali ini tidak ridho dengan kekhilafahan Abu Bakar. Maka untuk kembali meluruskan pemahaman tersebut, maka Ali pun mengulangi baiatnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kisah pembaiatan ini, ya, direkam oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini rangkuman, ya. Jadi mungkin tidak sedetail apa yang kita sampaikan, tapi ini sifatnya rangkuman dari apa yang terjadi antara Fatimah dan Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, arsalat ila Abi Bakar. Kata beliau, anna Fatimah alaihi salam binta an-nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakar tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma afallahu alaihi bil Madinah wa fadakin wa ma bakiya min khumusi Khaybar. Dahulu Fatimah meminta kepada Ali, mengirim utusan kepada Abu Bakar, kepada Abu Bakar untuk meminta harta-harta yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa harta rampasan perang, kemudian tanah Fadak, dan harta-harta yang tersisa dari 1/5 harta Khaybar. Bagaimana yang kita ketahui bahwa kaum muslimin bisa merebut benteng Khaybar. Banyak ladang kurma yang berhasil direbut oleh kaum muslimin. Faqala Abu Bakar, maka kemudian Abu Bakar mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la nurath wa ma tarakna shadaqatun. Ya. Maka Abu Bakar menjawab permintaan tersebut, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami tidak mewarisi ma tarakna shadaqatun. Apa yang kami tinggalkan itu merupakan sedekah. Innama yaqulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal. Wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min shadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan sedekah ini, berupa harta ini. Wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min shadaqati Rasul sallallahu alaihi wasallam an halihal lati kana 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi Allah, saya tidak akan mengubah sesuatu dari sedekahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keadaan yang telah ditinggalkan di masa beliau. Jadi di masa beliau pun keluarga beliau itu tidak mendapatkan hasil pertanian dari harta tersebut. Ya, maka Abu Bakar tetap saja ingin menerapkan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul pun tidak pernah memberi kalian harta dari apa? Dari pertanian tersebut. Semuanya jadi sedekah bagi kaum muslimin. Maka dia pun tidak ingin memberikan itu kepada keluarga, ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala a'lamanna fiha bima amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aba Abu Bakr an yanfa ila Fatimah minha syai'an. Maka kata Abu Bakar, sungguh aku akan melakukan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun enggan untuk memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah. Ya. Maka kemudian fawajadat Fatimatu ala Abi Bakar fi dzalik fahajarathu falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Maka Fatimah pun tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Fatimah pun menjauhi Abu Bakar dan tidak berbicara kepada Abu Bakar sampai dia meninggal dunia. Nah, ini berdasarkan ilmu yang ada pada Aisyah. Tapi riwayat yang lain menyebutkan bahwa di akhir kehidupannya Abu Bakar datang kepada Fatimah dan Fatimah pun mau berbicara kepada Abu Bakar dan meridhoi Abu Bakar. Ya. Wa asyad ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam sitat ashur. Kemudian Fatimah pun meninggal ya setelah Nabi atau hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Falamma tuwfiyat dafanaha zaujaha Ali lailan wa lam yu'dhin biha Abu Bakrin. Maka kemudian ketika Fatimah radhiyallahu taala wafat, maka dia pun dimakamkan di malam hari oleh suaminya dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Wa shalla 'alaiha ya, kemudian Ali pun menyolati Fatimah. Wa kana li 'Aliyyin minan nasi wajhun hayata Fatimah. Ya, kemudian kata Aisyah, dahulu Ali ini memiliki kedudukan. Para sahabat itu merasa segan kepada Ali dengan kehadiran Fatimah. Artinya mereka enggak mencoba untuk menegur Ali. Kenapa kamu kok enggak muncul bersama apa tidak berada di tengah-tengah kita? Mereka membiarkan saja. Kenapa? Karena ketika itu Fatimah masih hidup. Biarkan Ali mengurus istrinya. Falamma tuwfiyat istankara Aliyun wujuhan nas. Maka kemudian setelah Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, mulailah orang-orang membicarakan tentang keadaan Ali. Ya. Faltamasa musalahata Abi Bakar. Maka kemudian Ali pun perlu melakukan perbaikan hubungan dengan Abu Bakar. Kenapa? Muncul desas-desus bahwa apa? Ali radhiyallahu taala anhu ini tidak bagus hubungannya dengan Abu Bakar. Ya. Wa mubayatahu, dan Ali pun berpikir untuk membaiat Abu Bakar untuk kedua kalinya. Walam yakun yubayyi'u tilkal ashhur. Kata Aisyah, Ali belum membaiat. Padahal apa? Ali sudah membaiat. Jadi ini sepengetahuannya Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika itu Ali belum membaiat. Padahal Ali sudah membaiat. Hanya saja diperlukan untuk membaiat kembali Abu Bakar agar hilang desas-desus yang ada di tengah-tengah para sahabat. Farsala ila Abi Bakar. Ani'tina wala ya'tina ahadun ma'ak. Maka kemudian Ali pun mengundang Abu Bakar untuk datang. Bentuk undangannya, datanglah kepada kami wahai Abu Bakar, seorang diri, jangan engkau membawa siapapun. Karihatan limahdari Umar. Ya, karena Ali tidak menginginkan agar Umar datang. Ya, karena Umar dikenal ketika itu beliau ya berbicara dengan tegas, belak-belakan, ya. Khawatir untuk apa? Memperkeruh suasana. Oleh karena itu, beliau yakni Ali hanya meminta Abu Bakar sendirian saja tanpa ditemani oleh Umar. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, "La wallahi la tadkhulu 'alaihim wahdak." Wahai Abu Bakar, jangan engkau penuhi undangan mereka sendirian. Faqala Abu Bakar, "Wa ma asyaitahum an yaf'alu bi. Wallahi la atiyannahum." Maka kemudian kata Abu Bakar, apa yang akan mereka lakukan kepadaku, wahai Abu Bakar, wahai Umar? Apa yang kau pikirkan mereka akan melakukannya kepadaku? Ya, mereka tidak akan berbuat apa-apa, wahai Umar. Apa yang kau khawatirkan? Wallahi la'atiyannahum. Wallahi demi Allah, saya akan datang kepada mereka. Fadakhala alaihim Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar pun menemui Ali bin Abi Thalib. Kemudian watashahada Aliyun faqol. Ketika bertemu dengan Abu Bakar, maka Ali pun mengucapkan syahadat. Kemudian beliau mengatakan, inna qad arafna fadlaka wa ma ataqallah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami telah mengetahui keutamaanmu dan kami pun telah mengetahui apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Walam nanfas 'alaika khairan saqahu Allahu ilaik. Kami tidak akan pernah mengungguli dirimu. Ya, dalam kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Walakinnaka istabdatta 'alaina bil amr. Hanya saja engkau wahai Abu Bakar telah bersikeras dengan keputusanmu atas diri kami. wa kunta nara liqarabatina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasiban. Yang ketika itu kami mengira bahwa kami mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalahnya, karena ada kesalahpahaman Ali ya, yang dalam hal ini beliau berada di pihaknya Fatimah, mengira bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan bagi mereka. Inilah yang menyebabkan mereka ya menjauhi Abu Bakar. Kemudian apa yang terjadi? Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hatta fadat aina Abi Bakar. Maka kemudian apa yang diucapkan oleh Ali ini membuat kedua mata Abu Bakar menitikkan tangisan. Falamma takallama Abu Bakar qol, kemudian Abu Bakar mengatakan, walladhi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya keluarga Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Keluarga Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih aku cintai daripada diriku, daripada keluargaku sendiri. Wa ammalami wa ammalladhi syajara baini wa bainakum min hadhil amwal ya falam alu fiha anil khair. Adapun perbedaan ya, perselisihan yang terjadi antara diriku dengan diri kalian tentang harta warisan ini, falam alu fiha anil khair, maka aku tidak akan meninggalkan perkara melainkan perkara yang baik. Ya, aku tidak akan meninggalkan perkara yang baik. Artinya beliau hanya melakukan apa yang beliau pandang baik. Walam atruk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fiha illa sanatuhu. Dan tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu melainkan aku juga melakukannya. Artinya apa yang dilakukan oleh beliau menahan harta tadi, tidak memberikannya kepada ahli warisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya melaksanakan apa yang dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hati beliau tetaplah mencintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menegaskan keluarganya Nabi alaihi salatu wasallam lebih beliau cintai daripada keluarga beliau. Masya Allah. Ya, ini diucapkan dengan tulus oleh Abu Bakar Siddiq. Maka kemudian ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abu Bakar, "Mau'iduka al-ashiyah lil bai'ah." Maka Abu Bakar berkata, Ali berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ya, aku berjanji untuk segera membaiatmu. Aku berjanji untuk segera membaiatmu." Falamma shalla Abu Bakar adh-dhuhra, raqiya 'ala mimbar, fatashahhada fa dzakara sya'na 'Ali wa takhallufahu 'anil bai'ah wa uzrahu billadhi i'tadhara ilaih. Maka kemudian setelah melaksanakan sholat duhur, artinya ketika sholat duhur kan para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, maka Abu Bakar pun naik ke atas mimbar kemudian bersyahadat menyebutkan ya permasalahan Ali dan sebab beliau, keterlambatan beliau untuk berbaiat. Artinya ini kan dari sudut pandangnya siapa? Aisyah, yang mungkin tidak tahu bahwa Ali sudah berbaiat. Ya, wa uzrahu billadhi i'tadhara ilaihi, dan alasan-alasan lain sebagaimana yang telah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Ali? Tsumma istaghfara wa tashahhada Aliun. Kemudian Ali pun muncul, beliau berdiri ya setelah beristighfar dan bersyahadat, fa'azzama haqqo Abi Bakar, kemudian dia pun mengagungkan kedudukan Abu Bakar. Wa haddatsa annahu lam yahmilhu 'ala alladhi sana'a nafasatan 'ala Abi Bakar. Kemudian beliau mengumpatkan di hadapan para audiens, di hadapan para sahabat, bahwa apa yang beliau lakukan selama ini bukan karena ingin bersaing dengan Abu Bakar, bukan karena tidak ridho dengan Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah. La, ya. Wala inkaran lilladhi faddalahu Allah bihi. Bukan juga sebagai pengingkaran atas keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar. Ya, beliau sepakat bahwa Abu Bakar itu adalah khalifah yang sah. Beliau sepakat bahwa Abu Bakar adalah manusia yang terbaik pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, walakinna nara lana fi hadzal amri nasiban. Hanya saja kami merasa bahwa ya dalam urusan hartanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kami memiliki bagian. Fastabadda alaina, namun Abu Bakar tetap bersikeras dengan keputusannya atas diri kami. Fawajadna fi anfusina, maka kemudian kami pun menyadari bahwa kamilah yang keliru. Demikian pengakuan dari Ali bin Abi Thalib di hadapan para sahabat. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, fasurra bidzalikal muslimun, maka dengan demikian kaum muslimin pun merasa bergembira. Wa qalu asabta, wahai Ali, apa yang kau lakukan itu telah benar. Wa kanal muslimuna ila Aliin qariban hina raja'al amra al ma'ruf. Maka kemudian kaum muslimin pun kembali dekat dengan Ali setelah beliau kembali ke tengah-tengah kaum muslimin. Ya, selesai permasalahan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui hakikat kisah yang sebenarnya. Ya, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya sahih, menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak ada lagi permasalahan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Selesai permasalahan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjalani titah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta beliau dan tidak membagikannya kepada ahli waris beliau. Kita masuk kepada fase yang lain, ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah? Ini kita akan membahas tentang pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Selesai dari permasalahan warisan Rasul. Baik, sebelum kita bahas tentang pengiriman pasukan ini, hendaknya kita mengetahui latar belakang. Ya, jadi pasukan Usamah bin Zaid ini sebenarnya yang mengirim bukan Abu Bakar, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi keburu wafat Rasulullah. Mereka baru saja berangkat, tiba-tiba Rasul wafat, sehingga pasukannya kembali. Ya, kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, ini kembali kepada peristiwa Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Masih ingat gak Perang Mu'tah ini, Bapak dan Ibu? Yang ketika itu ada utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghazzani, salah seorang gubernur Arab yang diangkat oleh orang Romawi. Dibunuh dia utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk berangkat ke Mu'tah, ke negeri Syam. Yang ketika itu beliau mengangkat bapaknya Usamah sebagai panglima, yaitu Zaid ibn Harithah. Masih ingat Zaid ibn Harithah? Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Pertanyaan, kenapa Zaid itu pertama kali masuk Islam, termasuk yang pertama masuk Islam? Apa yang menyebabkan dia masuk Islam pertama kali? Kita sebutkan bahwa yang pertama kali masuk Islam itu ada 4 orang ya. Abu Bakar dari kalangan dewasa, kemudian Ali dari kalangan anak-anak, Khadijah dari kalangan wanita, Zaid ibn Harithah dari kalangan mantan budak. Kenapa kok Zaid bin Harithah termasuk orang yang masuk Islam pertama kali? Karena beliau anak angkatnya Rasulullah. Lupa semua ini ya. Zaid bin Harithah ya dulu adalah budaknya Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah, diangkat menjadi anak. Sehingga dia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Namun kemudian muncul aturan dalam Islam, turun ayat yang melarang untuk menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya, maka dia dikembalikan binnya kepada Zaid bin Al-Harithah. Maka kemudian ketika mengutus pasukan kaum muslimin, Nabi berpesan, ini panji dibawa oleh Zaid bin Al-Harithah. Kalau Zaid meninggal dunia, kalau Zaid gugur, maka dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka kemudian dibawa oleh Abdullah bin Rawaha. Maka terjadilah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ketika itu Zaid bin Harithah membawa panji, kemudian beliau gugur di medan pertempuran. Langsung panjinya dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau pun gugur. Kemudian dibawa oleh Abdullah ibn Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun gugur. Lalu kemudian dipeganglah panji tersebut oleh Khalid ibn Walid. Ya, beliau mengambil alih komando, kemudian memimpin pertempuran sampai kaum muslimin mendapati kemenangan. Baik. Sebenarnya tidak terjadi pertempuran yang luar biasa ketika itu, karena orang-orang Romawi ketika itu memutuskan untuk mereka bertahan di kota-kota atau di benteng-benteng mereka. Makanya kaum muslimin kemudian kembali. Nah, sebelum wafat, Rasulullah SAW mengirim pasukan kembali ke Mu'tah. Mu'tah ya, bukan Mut'ah ya. Mu'tah beda lagi. Kemudian yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima adalah anaknya Zaid. Itu siapa? Usamah bin Zaid. Ya, yang ketika itu berusia 18 tahun. Orang-orang banyak memungkiri. Ini anak kecil kok disuruh jadi panglima. Umurnya baru 18 tahun. Tapi Rasulullah SAW yakin bahwa Usamah bisa untuk mengemban beban tersebut. Maka beliau pun mengutus Usamah untuk memimpin pasukan ke Mu'tah. Namun ketika pasukan mulai berjalan, baru tidak lama meninggalkan kota Madinah, terdengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka Usamah dan pasukannya pun kembali ke kota Madinah. Nah, ketika itu muncul perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ya. Sekarang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu banyak sekali orang yang murtad. Kabilah-kabilah Arab dari orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, mereka menyatakan kemurtadan mereka. Bahkan sebagian lagi memiliki nabi-nabi palsu yang mereka ini punya kekuatan. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Al-Aswad Al-Ansi, ya, yang mereka ini memiliki kekuatan. Maka para sahabat sangat khawatir sekali kalau pasukannya Usamah ini meninggalkan kota Madinah, maka pertahanan kota Madinah sangat lemah dan rentan untuk diserang. Tapi apa kata Abu Bakar? Lihat, beliau konsisten dengan janji beliau ketika berkhutbah. Saya akan senantiasa taat, ya, mentaati apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Maka kata beliau, walau anna kilaba jarat bi arjuli ummahatil mu'minin la ajhazanna jaisha Usamah. Demi Allah, walaupun anjing-anjing kota Madinah menggigiti kaki-kaki ummul mu'minin, ya, istri-istri Rasulullah, maka aku akan tetap melepas pasukan Usamah yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah. Artinya beliau tidak akan mengurungkan kepergian pasukannya Usamah, karena ini telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Apa yang dipesankan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada pasukannya Usamah, maka insya Allah ini akan kita bahas, ya, pada pertemuan yang akan datang. Demikian juga bagaimana penumpasan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang murtad serta golongan yang menolak untuk membayar zakat. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Nakib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.